Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Hari ini kita telah menyelesaikan puasa Ramadan 9 hari dan malam ini insyaallah tarawih malam ke-10. Tanpa terasa kita hampir melewati 10 hari pertama. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqamah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pula Ramadan ini adalah Ramadan yang bermakna kita benar-benar mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, mendapatkan maghfirah ampunan Allah, dan mendapatkan itqun minan nar, kita dibebaskan dari api neraka. Allahumma amin. Malam hari ini insyaallah kita akan membahas seri kedua dari silsilah qawaid wa usul fit tafsir, yaitu serial tentang muqaddimah pengantar ilmu tafsir. Kita melanjutkan yang lalu. Malam ini kita bahas 3 poin. Poin pertama tentang sejarah kodifikasi Al-Qur'an. Sejarah penulisan, pengumpulan dan pembukuan Al-Qur'an. Yang kedua adalah tentang tartibul Qur'an. Susunan-susunan Al-Qur'an sebagaimana yang ada sekarang ini. Kemudian yang ketiga adalah bukti keotentikan dan kebenaran Al-Qur'an. Yang pertama-tama adalah tentang sejarah kodifikasi Al-Qur'an, yaitu tentang penulisan, pengumpulan dan pembukuan Al-Qur'an. Para ulama menyebutkan ada 3 marhalah, 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada masa beliau, Al-Qur'an itu lebih ditekankan kepada hafalan. Karena pada zaman Nabi banyak orang-orang yang cepat hafal dan kuat hafalannya. Kemudian juga karena sedikitnya para penulis dan sarana untuk alat-alat tulis-menulis, sehingga pada zaman Nabi itu paling banyak hafalan. Kalau toh ditulis, maka ditulisnya itu di alat tulis yang ada saat itu, sederhana, yaitu di pelepah daun kurma, kemudian di kulit-kulit yang ada, atau di batu-batu, atau juga ya yang adalah saat itu. Ini sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'atha 70 rajulan yuqalu lahum al-qurra. Rasulullah pernah mengirim 70 sahabat yang dikenal sebagai al-qurra, para penghafal Al-Qur'an. Jadi penghafal Al-Quran masih banyak. Al-Quran kebanyakan berada di dalam dada. Kemudian ternyata 70 penghafal Quran itu dibunuh oleh kaum kafir dan munafik pengkhianat, yang kemudian kejadian ini dikenal dalam sirah dengan tragedi sumur Ma'unah. Kemudian juga di samping mereka masih banyak para penghafal yang lain, termasuk 4 khalifah, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Uthman, sahabat Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian juga sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Salim. Salim ini pembantu atau budak sahabat Abu Hudzaifah. Kemudian juga sahabat Ubay bin Ka'ab, sahabat Mu'ad bin Jabal, sahabat Zaid bin Thabit, sahabat Abi Darda, Abu Darda dan yang lainnya, para penghafal Al-Qur'an. Ini tahapan yang pertama atau marhalah yang pertama. Lebih ditekankan kepada hafalan. Sedikit penulisan itu dan kalau toh ada pada alat-alat tulis yang sederhana yang ada saat itu. Kemudian al-marhalatu tsaniyah, tahapan yang kedua adalah fi ahdi Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Pada masa sahabat Abu Bakar, semoga Allah meridainya, tepatnya pada tahun ke-12 Hijriah. Sebabnya, waktu itu terjadi peperangan yang dikenal dengan Perang Al-Yamamah. Yang mana dalam peperangan Al-Yamamah ini banyak para penghafal Al-Quran yang gugur sebagai syuhada. Termasuk diantaranya adalah Salim, budak daripada sahabat Abu Hudzaifah. Padahal Salim ini adalah salah seorang penghafal Al-Quran yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mengambil Al-Quran daripadanya, merujuk Al-Quran daripadanya di samping yang lainnya. Lalu sahabat Abu Bakar memerintahkan agar supaya mushaf-mushaf yang berserakan itu dikumpulkan, dikumpulkan jadi satu. Sebagaimana kisah ini disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya. Ketika itu sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan usul kepada sahabat Abu Bakar. Wahai sahabat Abu Bakar, ini banyak para penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang Al-Yamamah, sehingga kita ini perlu mengumpulkan Al-Quran-Quran yang ada, lembaran-lembaran yang ada dikumpulkan. Mula-mula sahabat Abu Bakar enggak berani. Beliau mundur. Karena sahabat Abu Bakar ini takut, Rasulullah aja enggak pernah ngumpulkan kayak gitu, kok saya mau ngumpulkan? Enggak berani beliau. Tapi sahabat Umar tetap bersikeras, usul terus kepada sahabat Abu Bakar, sampai akhirnya sahabat Abu Bakar oleh Allah dilapangkan dadanya. Jadi sahabat Umar ini sahabat yang memang oleh Allah diberi ilham. Rasulullah sempat mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fi ummati la muhdatsun minhum Umar." Di antara umatku itu ada yang dapat ilham, di antaranya sahabat Umar. Ada banyak ayat Al-Qur'an yang turunnya didahului daripada ijtihad sahabat Umar. Akhirnya sahabat Abu Bakar dadanya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau mengutus seseorang untuk memanggil sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Kemudian sahabat Zaid bin Thabit datang. Di sana ada sahabat Abu Bakar dan juga sahabat Umar radhiyallahu anhuma. Lalu sahabat Abu Bakar mengatakan, "Innaka rajulun syabun akilun la nattahimuk." Wahai Zaid, kamu adalah seorang pemuda yang cerdas. Kami tidak meragukanmu. Wa qad kunta taktubu al-wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fatatabba'il Qur'an fajma'ahu. Kamu dulu wahai Zaid, pada zaman Nabi kamu dapat tugas untuk menulis wahyu. Maka sekarang kami memberi tugas kepadamu untuk mengumpulkan wahyu-wahyu yang berserakan di orang-orang itu, lalu dikumpulkan jadi satu. Kemudian sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala berangkat melaksanakan perintah itu, dikumpulkan. Tapi tidak sembarangan yang mengumpulkan ini. Kalau ada orang mengaku dia hafal, maka harus ada saksinya. Saksinya siapa? Pembahasan masalah ini penting untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu otentik, asli, benar, bukan main-main. Dikumpulkan. Dikumpulkan saja lembaran-lembaran yang banyak itu, lalu disimpan di rumahnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sampai beliau wafat. Tujuannya mengumpulkan saja supaya enggak ada yang hilang. Sampai beliau wafat, lalu diambil alih oleh sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, disimpan oleh beliau sampai beliau wafat. Kemudian setelah wafatnya sahabat Umar, disimpan oleh ibunda Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, yang ibunda Hafsah ini adalah merupakan istri Nabi sekaligus putri daripada sahabat Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Dan yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar ini disepakati oleh semua sahabat, tidak ada khilaf, setuju semua dengan sahabat Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran. Dan ini termasuk kebaikan-kebaikan sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai-sampai sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengomentari, kata beliau, "A'dhamun nasi fil masahifi ajran Abu Bakar." Manusia yang paling besar ganjarannya terhadap Al-Quran, karena jasanya mengumpulkan Al-Quran adalah sahabat Abu Bakar. Rahmatullah ala Abi Bakar huwa awwalu man jama'a kitab Allah. Semoga rahmat Allah terlimpahkan kepada sahabat Abu Bakar. Dialah yang pertama kali mengumpulkan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tahapan yang kedua. Kemudian al-marhalatu tsalitsah, tahapan yang ketiga, yaitu fi ahdi Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, pada masa Amirul Mukminin sahabat Utsman bin Affan, semoga Allah meridainya, dan ini terjadi pada tahun 25 Hijriah. Sebabnya waktu itu kaum muslimin sempat berbeda masalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu dulu belum tersusun seperti yang ada ini. Masing-masing orang punya Qur'an versi dia, susunannya. Hingga terjadi khilaf. Saya punya Al-Quran, susunan saya seperti ini, susunannya sendiri. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya, waktu itu ada sahabat yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, setelah pulang dari penaklukan Armenia dan Azerbaijan. Setelah pulang, beliau temui sahabat Utsman, Amirul Mukminin. Lalu beliau mengatakan, sahabat Hudzaifah ini penuh dengan ketakutan mengatakan, ya Amirul Mukminin, adrik hadil ummah qabla an yakhtalifu fil kitabi ikhtilaf al yahud wan nasara. Wahai Amirul Mukminin, selamatkan umat ini sebelum umat ini berselisih tentang Al-Qur'an seperti perselisihan Yahudi dan Nasrani. Yahudi Nasrani kan berselisih. Nasrani punya banyak versi Injil. Injil versi fulan, Injil versi fulan, Injil Barnabas, macam-macam. Umat ini jangan sampai kayak gitu, selamatkan. Lalu usulan ini diterima oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dan sahabat Utsman mengirimkan seseorang untuk mendatangi rumah Ibunda Hafsah radhiyallahu ta'ala anha untuk meminjam mushaf yang tersimpan di sana, yang sudah dikumpulkan. Dipinjam untuk disalin. Kemudian sahabat Utsman memerintahkan beberapa sahabat yang lain untuk mengumpulkan dan untuk membukukan. Yang dipilih oleh beliau diantaranya sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Abdullah bin Az-Zubair, sahabat Sa'id bin Al-As, sahabat Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham. Lalu mereka semua menyalin mushaf yang dari Ibunda Hafsah itu. Setelah disalin, kemudian sahabat Utsman ini di hadapan semua sahabat berijtihad untuk menyusun Al-Qur'an seperti itu susunannya. Lalu beliau sahabat Utsman memerintahkan seluruh negeri kaum muslimin harus memakai Qur'an yang ini. Yang berbeda dengan ini dibakar semuanya. Jadi satu. Kalau pada masa sahabat Abu Bakar kan cuma mengumpulkan saja, tapi tidak menunjuk satu mushaf. Kalau ini satu mushaf ini aja, yang lainnya selain ini dibakar semuanya. Ini adalah jasa sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kalau tidak, umat ini bakal pecah. Nanti masing-masing orang punya Quran versi sendiri-sendiri. Dan yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan ini disetujui oleh semua sahabat, tidak ada satu pun yang berbeda pendapat. Dan beliau melakukan ini setelah bermusyawarah dengan semua sahabat, tidak ada yang khilaf. Karena itu di dalam Abu Dawud rahimahullahu taala, beliau membawakan riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sahabat Ali mengatakan, wallahi ma fa'ala alladhi fa'al fil masahif illa 'an mala'in minna. Demi Allah, Utsman itu tidak melakukan terhadap mushaf itu melainkan di hadapan kami semuanya. Di hadapan kami semuanya. Yaitu beliau mengatakan, ara an najma' an-nas 'ala mushafin wahid fala takun furqa wal ikhtilaf fina. Sahabat Utsman mengatakan, saya berpendapat manusia itu diwajibkan untuk memakai satu mushaf ini saja supaya tidak terjadi perpecahan dan perselisihan. Lalu kulna, para sahabat menjawab, fa ni'ma ma ra'aita, sungguh baik yang Anda usulkan itu. Semuanya setuju. Lalu disusunlah Al-Qur'an seperti yang ada sekarang ini, susunan-susunannya. Kalau ada yang lainnya itu dibakar. Dan sepakat, alhamdulillah dijaga oleh Allah Al-Qur'an. Ini di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an. Kemudian ma'asyara muslimin jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah, yang kedua adalah susunan Al-Qur'an yang ada sekarang ini. Kalau kita berbicara tentang tartibul Quran, susunan Al-Quran, maka ada tiga poin yang kita bahas. Yang pertama-tama susunan kalimat atau kata. Yang kedua susunan ayat. Yang ketiga susunan surat. Kalau susunan kata, seperti misalnya ya, alhamdulillahi rabbil alamin, itu kan kata-kata. Alhamdu kata, lillahi kata, rabbi kata, al-alamin kata. Nah, susunan ini berdasarkan nas dan ijma', tidak boleh khilaf. Enggak boleh dirubah, lillahil hamdu rabbil alamin. Wah, tidak. Itu susunannya berdasarkan nas dan ijma'. Kemudian yang kedua adalah tartibul ayat, susunan ayat-ayat. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Seperti Al-Fatihah ada ayat 7 ayat, 1 sampai 7 itu enggak boleh dibalik-balik. Ayat 7 enggak boleh dijadikan ayat 6, 6 enggak boleh dijadikan ayat 7. Karena susunan ayat ini berdasarkan nas dan ijma'. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau mendapat wahyu ayat-ayat, beliau mengatakan kepada para sahabat, "Dha'u hadhil ayat fi surati allati yudzkaru fiha kadza wa kadza." Kamu letakkan ayat-ayat ini di surat ini dan di surat itu. Ini nas. Kemudian yang ketiga adalah susunan surat. Surat Al-Fatihah dulu, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, sampai akhirnya itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, kalau susunan surat ini adalah berdasarkan ijtihad. Ijtihad. Karena disebutkan di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah membaca surat Al-Baqarah di dalam salat, setelah Al-Baqarah langsung An-Nisa, setelah An-Nisa baru Ali Imran. Jadi susunannya itu adalah berdasarkan ijtihad. Namun demikian ada beberapa surat yang itu berdasarkan nas susunannya. Seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas harus urut karena Rasulullah bacanya selalu urut tiga itu. Al-A'la dan Al-Ghasyiyah harus urut karena Rasulullah kalau baca selalu urut di antaranya itu. Jadi itu berdasarkan ijtihad. Namun ini termasuk sunnah khulafa ar-rasyidin. Yang mana Rasulullah mengatakan kita harus berpegang kepada sunnah beliau dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin. Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Ini sunnahnya sahabat Utsman. Jadi kalau kita ingin baca Quran kita harus urut seperti yang ada sekarang ini. Itu telah disepakati dan itulah cara yang benar. Namun seandainya di dalam sholat mungkin kita baca surat Al-Kahfi dulu, ayat pertama, surat pertama, rakaat kedua baca surat An-Nisa, tidak masalah, tidak masalah. Tapi kalau ingin khataman, maka tentu urutannya seperti yang ada itu, mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, sampai terakhirnya An-Nas. Kemudian yang terakhir adalah bukti kebenaran dan keautentikan Al-Quran. Al-Quran dijaga oleh Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Kami menurunkan Al-Qur'an dan kami jaga Al-Qur'an. Allah itu banyak menantang orang-orang yang meragukan Al-Qur'an. Kalau orang ragu Al-Qur'an, kamu buat seperti Al-Qur'an, bisa enggak? Enggak bisa. Kalau enggak bisa, berarti ini otomatis wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Isra 88, Allah nantang manusia, jin semuanya untuk buat Al-Qur'an. Kullu ini jitama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Manusia, jin, ahli sastra, tolong suruh buat Al-Qur'an. Enggak bisa. Kalau Al-Qur'an secara utuh enggak bisa, tolong kamu buat 10 surat saja. Di dalam surat Hud ayat 8 ayat 13, kul fa'tu bi asyri suwarin mithli. Kamu buat 10 surat saja. Enggak bisa 10 surat. Allah menurunkan tantangannya. Kamu buat satu surat saja seperti Al-Qur'an, surat Al-Baqarah 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin mim mithlih. Satu surat. Enggak bisa. Yang paling pendek enggak bisa. Pernah Musailamah al-Kadzdzab bikin surat, tapi ditertawakan, semuanya enggak percaya. Kemudian Allah menurunkan tawarannya, tawaran terakhir. Kamu buat satu ayat kayak Al-Qur'an. Yaitu berada di surat At-Tur ayat 34. Fal ya'tu bi haditsin mithli. Satu ayat pun enggak bisa. Jadi orang kalau mau merusak Al-Qur'an itu percuma, sia-sia. Al-Qur'an itu hilang satu titik saja ketahuan. Beberapa waktu yang lalu ada proyek besar dari orang-orang Zionis yang dipimpin oleh Dr. Anis Soros akan membuat Al-Qur'an palsu yang diberi nama Al-Furqanul Haq, The True Al-Furqan. Tapi terbongkar, Dia habiskan dana miliaran dolar, tapi sia-sia, semua enggak ada yang percaya. Semuanya yakin bahwa itu adalah Quran palsu. Demikian. Inilah ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pada hari Ahad berikutnya, seri yang ketiga tentang mukaddimah dan pengantar ilmu Al-Qur'an ini. Dan ada beberapa laporan tentang masalah soft, terutama soft di tempatnya ibu-ibu. Ada yang mengatakan di tempatnya ibu-ibu itu softnya pengaturannya tidak benar, enggak rapi. Mohon softnya dirapikan. Karena kesempurnaan soft, kerapian soft adalah termasuk kesempurnaan sholat kita. Dan soft orang laki yang paling afdal, paling baik di depan, paling buruk di belakang. Soft orang perempuan yang paling baik adalah di belakang dan paling buruk adalah yang di depan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.